Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. وبعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan pembahasan kita pada kitab رياض الصالحين karya al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam pembahasan bab ikhlas, bab tentang an-niyah, tentang perkara niat. Maka seluruh amalan, sebagaimana yang telah kita ketahui, bahwa seluruh amalan butuh ada niat, butuh dengan niat agar amalan tersebut diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan perkara niat merupakan perkara yang sangat penting, sehingga Al-Imam An-Nawawi menyebutkan bab an-niyah tentang ikhlas dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sebagai bab yang pertama. Baik, kita lanjutkan hadis yang kelima dari hadis Riyadhus Shalihin. Qala وعن أبي يزيد معني معن وعن أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري. حديث yang kelima ini dari hadis sahabah Abi Yazid, kunyah sahabah ini beliau bernama Ma'an, nama kunyahnya Abu Yazid. Dari sahabah Abu Yazid namanya Ma'an, namanya Ma'an, adapun nama kunyahnya Abu Yazid, Ma'an bin Yazid bin Yazid. Jadi bapaknya namanya Yazid bin Al-Akhnas, bin Al-Akhnas. Kakeknya bernama Al-Akhnas. Jadi sahabah Ma'an bin Yazid bin Akhnas, dan kunyah Ma'an adalah Abu Yazid. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Wa huwa, yakni sahabah Ma'an, dan juga bapaknya Yazid, wajadduhu, dan juga kakeknya Al-Akhnas, sahabiyun. Seluruh mereka adalah sahabat. Ma'an, anaknya yang meriwayatkan hadis ini, kemudian bapaknya yang bernama Yazid, kemudian kakeknya yang bernama Al-Akhnas, ketiga-tiganya itu adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Inilah keluarga sahabat. Anaknya, bapaknya, dan kakeknya, semua sahabat bertemu, berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan muslim, dalam keadaan beriman dan wafat di atas keimanan. Itulah makna sahabah. As-sahabah, definisi sahabah yaitu orang yang bertemu atau berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas keimanan dan mati di atas keimanan tersebut, mati di atas Islam. Adapun jika dia bertemu kepada Rasul, tetapi ketika itu, ketika perjumpaan beliau, perjumpaannya dengan Rasul masih dalam kekafiran, tidak beriman, maka ini tidak teranggap sahabat, tidak teranggap sahabat. Dan juga orang yang mati dan dia bertemu dengan Rasul tetapi meninggal dalam keadaan kufur, tidak beriman dengan Rasul, maka di sini tidak disebut dengan sahabat. Maka sahabat yaitu orang yang bertemu dengan Rasul dalam keadaan mengimani, beriman kepada beliau dan mati di atas Islam. Qala kana Abi Yazid sahabat ma'an, mengkisahkan suatu kisah yang dialaminya. Qala kana Abi Yazid akhraja dananira yatasaddaqu biha. Dahulu bapakku yakni Yazid mengeluarkan beberapa dinar untuk diniatkan sedekah. Fawada'aha 'inda rajulin. Kemudian bapakku tersebut meletakkan dinar-dinar yang dibuat untuk sedekah itu kepada orang yang berada di masjid. Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid. Bapak beliau suatu ketika yang yakni Yazid bapaknya Ma'an mengeluarkan beberapa dinar untuk sedekah. Kemudian pergilah bapak tersebut, bapak Yazid, ke masjid dan mewakilkan sedekah tersebut kepada seseorang yang berada di masjid, meletakkan harta itu kepada seseorang yang berada di masjid untuk dibagikan kepada orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah. Kemudian faji'tu fa akhadtuha. Kemudian kata Ma'an, kemudian aku datang ke masjid, fa akhadtuha, dan aku mengambil sedekah tersebut. Fa ataituhu biha. Kemudian aku menemui bapakku dan memberitahu bahwa aku mendapat sedekah dari masjid, dari orang yang berada di masjid tadi. Kemudian faqala, kemudian bapaknya tersebut mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah aku tidak bermaksud memberikan sedekah itu untuk kamu. Dia ingin, yakni bapaknya, yakni Yazid, menaruh sedekah itu di masjid agar diberikan kepada orang-orang fuqara yang berhak mendapatkan sedekah, tapi malah anaknya mengambilnya, anaknya yang mendapat sedekah tersebut. Maka bapaknya mengetahui hal itu, dia mengatakan, aku bukan maksudku memberi sedekah itu untuk kamu. Kemudian anaknya tersebut melapor kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian tersebut. Fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka berdua berangkat menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadu tentang peristiwa tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Lakama nawaita ya Yazid wa lakama akhadta ya Ma'an." Lakama nawait ya Yazid, engkau mendapati apa yang kamu niatkan wahai Yazid. Wahai Yazid, yakni bapaknya, kamu telah mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kamu niat untuk berbuat sedekah, maka kamu telah mendapatkan pahala sedekah. Walakama akhadta ya Ma'an, dan kamu wahai Ma'an, wahai anaknya, wahai Ma'an, kamu boleh mengambil apa yang kamu dapatkan tersebut. Maka hadis ini kita baca syarah Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Qala Syekh Al-Utsaimin, hadzal hadis alladhi dzakarahu al-muallif rahimahullah fi qissati Ma'an bin Yazid abih. Hadis ini disebutkan oleh muallif Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di sini tentang kisah seorang anak dengan bapaknya, yaitu sahabat Ma'an dan bapaknya yang bernama Yazid. Suatu ketika bapaknya, yakni Yazid, akhraja darahim 'inda rajulin. Suatu ketika bapaknya, yakni yang bernama Yazid, mengeluarkan sedekah, yaitu berupa dirham, beberapa dirham, kepada seseorang yang berada di masjid untuk diberikan sedekah tersebut kepada orang-orang fakir dan yang berhak mendapatkan sedekah tersebut. Faja'a ibnuhu Ma'an fa akhadhaha. Kemudian anaknya datang dan mengambil sedekah yang ada di masjid tersebut. Kata Syekh Al-Utsaimin, "Rubbama yakunu dzalika ar-rajul alladzi ukila fiha lam ya'lam annahu ibnu Zaid." Mungkin saja orang yang diwakilkan tersebut, yakni orang yang diwakilkan oleh Yazid, bapaknya yang ada di masjid tadi, orang ini tidak mengetahui bahwa yang datang ini adalah anaknya Yazid. Wa yahtamil annahu a'ta'uhu li'annahu minal mustahiqin. Dan mungkin saja dia tahu bahwa anak ini adalah anaknya Yazid, tetapi dia termasuk anak tersebut, termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Dia tahu anak tersebut anaknya Yazid, tetapi orang yang diwakilkan ini tetap memberikan sedekah kepada anaknya karena dia memandang bahwa anak ini termasuk orang-orang yang berhak mendapatkan sedekah. Jadi kata Syekh Al-Utsaimin, orang yang diwakilkan ini dia memberikan sedekah itu kepada anaknya Yazid, padahal yang menaruh sedekah itu adalah bapaknya. Kemudian orang itu malah memberikan kepada anaknya. Ada dua kemungkinan dalam peristiwa ini, yaitu yang kemungkinan yang pertama, orang ini tidak tahu bahwa itu ternyata adalah anaknya Yazid yang memberikan sedekah. Dan kemungkinan yang kedua, bahwa anaknya tersebut adalah anak yang fakir, butuh untuk mendapatkan sedekah tersebut. Kemudian fabalagha dzalika abahu Yazid. Kemudian berita itu sampai kepada bapaknya bahwa yang mengambil sedekah dia itu adalah anaknya sendiri. Maka Yazid bapaknya mengatakan kepada anaknya, "Aku tidak ingin memberikan sedekah itu untuk kamu. Aku tidak meniatkan sedekah itu untuk aku berikan kepadamu." Maka anaknya, yakni Ma'an, datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan hal tersebut. Maka kata Rasul, "Laka ma nawaita ya Yazid. Engkau wahai seorang bapak mendapatkan apa yang kamu niatkan. Kamu mendapatkan pahala terhadap apa yang kamu niatkan. Kamu niat sedekah, tetapi malah sedekah itu jatuh kepada anakmu, maka kamu telah mendapatkan pahala sedekah. Walaka ya Ma'an ma akhadta, dan kamu wahai Ma'an, wahai anak dari Yazid, kamu boleh mengambil harta sedekah tersebut, dikarenakan Ma'an adalah orang yang berhak untuk mendapatkan sedekah." Faqauluhu alaihi salatu wassalam, "Laka ma nawaita ya Yazid." Maka dalam hadis, dalam lafaz "Laka ma nawaita ya Yazid" terdapat sebuah faedah bahwa amalan itu tergantung dengan niatnya, dan bahwa jika seseorang itu telah meniatkan perkara yang baik, maka ia akan mendapatkan hasilnya. Wa in kana Yazid lam yanwi an ya'khudh hadhihi ad-darahim ibnahu. Walaupun Yazid, seorang bapak tadi, tidak menginginkan sedekah itu diambil anaknya sendiri, dia meniatkan sedekah itu diberikan kepada orang lain, bukan untuk anaknya, maka dia telah mendapatkan pahala niatan dia. Lakinna wa akhadhaha ibnuhu minal mustahqin fasarat lahu. Akan tetapi anaknya mengambil sedekah tersebut dikarenakan anaknya tadi termasuk orang yang berhak mendapatkan sedekah. Oleh karena itu Rasul mengatakan kepada Ma'an, kepada anaknya, "Dan kamu wahai Ma'an boleh mengambil harta tersebut, boleh mengambil sedekah tersebut, dikarenakan Ma'an adalah orang yang berhak mendapatkan sedekah." Kemudian qala wa fa fi hadzal hadits dalilun annal a'mal binniyat wa annal insan yuktab lahu ajr ma nawa. Dalam hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin, terdapat dalil, terdapat penjelasan bahwa seluruh amalan itu tergantung dengan niat. Wa annal insan yuktab lahu ajr ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatannya. Wa in waqa'al amru ala khilafi ma nawa, sekalipun realitanya menyelisihi apa yang dimaksudkan, apa yang diniatkan, dia tetap mendapatkan pahala sekalipun realita kejadiannya menyelisihi, yang terjadi itu menyelisihi apa yang diniatkannya. Inilah faedah yang bisa kita ambil, bahwa seseorang mendapatkan pahala terhadap niatannya, walaupun realita zakat atau sodakohnya tersebut terjatuh kepada orang yang tidak dia maksudkan. Qala wa hadhihi al-qa'idah laha furu'u katsirah. Dari hadis ini terdapat beberapa permasalahan yang sangatlah banyak. Minha ma dzakarahu al-ulama, di antara permasalahan yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah anna ar-rajula law a'ta zakatahu syakhsan yadhunnu annahu min ahli az-zakah, bahwa jika ada seseorang yang mengeluarkan zakatnya kepada orang lain, ada orang yang mengeluarkan zakatnya kepada orang yang dia kira, yang dia sangka bahwa orang tersebut adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Fatabayyan annahu ghani, namun ternyata perkiraan dia salah. Ternyata orang yang diberi zakat tersebut adalah orang kaya, bukan termasuk orang yang boleh mendapatkan zakat, bukan termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka zakat dia tetap sah, zakatnya tetap sah dan diterima, dan juga kewajiban zakat bagi dia telah lepas. Kewajiban zakat bagi dia telah lepas, walaupun salah dia dalam memberikan zakat itu kepada orang yang bukan ahlinya, yang bukan ahlinya, orang kaya. Li'annahu nawa ayyutiha man huwa ahlun laha. Kenapa zakat itu tetap sah? Karena niatan dia ingin memberi zakatnya itu kepada orang yang berhak, tetapi realitanya yang terjadi salah. Tetapi niatan dia menginginkan zakat itu terjatuh kepada orang yang berhak mendapatkan zakat. Maka fa'idha nawa falahu niyatuh, maka jika demikian niat dia, maka zakatnya tetap sah dan dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Jadi permasalahan yang disebutkan Syekh di sini tentang seseorang yang mengeluarkan zakatnya kepada orang yang dia kira bahwa orang tersebut adalah orang yang pantas untuk mendapatkan zakat, tetapi ternyata realitanya bahwa orang ini adalah orang yang kaya, tidak pantas mendapatkan zakat, tetapi sudah terlanjur zakat itu diberikan kepada dia. Maka apa hukum zakat ini? Jawabannya bahwa zakat tersebut hukumnya sah dan dia telah lepas dari kewajiban zakat. Tidak harus dia mengulangi zakat lagi kepada orang yang miskin, kepada orang yang berhak untuk diberikan zakat. Kenapa? Dikarenakan niatan dia yaitu kepada orang yang miskin, kepada orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Maka yang dianggap adalah niatannya, maka yang dianggap adalah niatannya, walaupun hakikatnya dia tidak memberikan zakat kepada orang yang berhak, tapi yang teranggap adalah niatan dia. Kemudian diantara cabang dari faedah ini pula, kata Syekh Al-Utsaimin, annal insana law arada an yuqaf mathalan baitan saghiran, bahwa seseorang jika dia meniatkan untuk mewakafkan rumahnya yang kecil, orang dia memiliki banyak rumah dan dia meniatkan ingin mewakafkan rumah dia yang ukurannya kecil, kemudian dia mengatakan waqaftu baiti al-fulani wa ashara ila al-kabir, kemudian dia mengatakan aku wakafkan rumahku yang ini, tetapi dia salah menunjuk kepada rumah yang besar. Aku wakafkan rumahku yang ini, tetapi dia salah menunjuknya kepada rumah yang besar. Namun niatan dia adalah rumah yang kecil, tetapi dia menunjuknya, mengisyaratkan kepada yang rumah yang besar, berbeda dengan yang apa yang diniatkan. Maka kata Syekh di sini, fa innahu ala ma nawa wa laysa ala ma sabaqa min lisani. Maka yang teranggap di sini adalah apa yang diniatkan. Bukan apa yang keluar dari mulutnya, dikarenakan niatannya dengan ucapannya salah, niatan dan perbuatan dia berbeda satu dengan yang lainnya. Maka yang teranggap adalah niatan dia. seorang yang ingin mewakafkan rumahnya yang kecil, tetapi dia salah mengisyaratkan rumahnya tersebut. Dia menunjuk rumah yang besar, tetapi dia meniatkan yang kecil yang saya ingin wakafkan. Maka yang teranggap adalah niatannya, bukan kesalahan, bukan lafadznya. Yang teranggap adalah niatan dia. Kemudian juga diantara cabang dari faedah ini, kata Syekh Al-Utsaimin, "Lau anna insanan jahilan la ya'rif al-farq bainal umrati wal hajj." Jika ada seseorang yang jahil, kurang mengerti tentang perkara haji dan umrah, kemudian dia melaksanakan ibadah umrah, dia melaksanakan ibadah umrah, dia meniatkan umrah, dia mau umrah, tetapi dia berbarengan dengan hajinya manusia, dikarenakan dia jahil, tidak tahu tentang tata cara umrah, maka dia mengikuti apa yang diucapkan oleh manusia. Manusia orang lain mengucapkan labbaika hajjan, labbaika Allahumma hajjan, talbiyah dengan melafadzkan labbaika Allahumma hajjan, padahal dia umrah, tetapi dia mengikuti ucapan manusia, mengikuti ucapan orang lain, labbaika Allahumma hajjan, dia mengucapkan haji, padahal niatan dia untuk umrah. Maka kata Syekh Al-Utsaimin, fa inna lahu ma nawa, maka tetap yang teranggap adalah niatan dia. Dia meniatkan umrah, maka niatan dia tetap umrah, bukan haji. Adapun kesalahan lisan dia itu karena kejahilan dia, tetap yang dianggap adalah niatannya. Selama dia meniatkan untuk melaksanakan umrah, maka itu tidak memudaratkan, tidak memudaratkan dia mengucapkan labbaika Allahumma hajjan. Qala, kemudian diantara cabang dari faedah ini pula, kata Syekh, wa minha aydan law qala al-insanu li zawjatihi. Diantara cabang dari faedah ini bahwa niat itu adalah yang teranggap. Law qala al-insanu li zawjatihi, jika ada seorang yang mengatakan kepada istrinya, anti taliq, engkau saya talak, engkau saya talak, atau anti talik, kamu saya talak. Wa arada anti talik min qaid, tetapi dia meniatkan dalam ucapannya tersebut, dalam talaknya tersebut, dia mengucapkan talak itu maksudnya bukan talak pisah, tapi yang dimaksud adalah saya talak kamu dengan syarat tertentu, saya talak kamu dengan syarat tertentu, bukan langsung berpisah. Maka di sini jika niatan dia demikian, maka dia sesuai dengan apa yang diniatkan. Inilah pendapat yang sahih. Inilah pendapat yang sahih. Para ulama berselisih pendapat tentang permasalahan talak. Pendapat mayoritas para ulama, jika seseorang telah mengucapkan talak kepada istrinya secara sharih, secara jelas, kamu saya talak, maka di sini teranggap talak tersebut. Ini menurut jumhur mayoritas para ulama, bahwa orang jika telah mengucapkan talak kepada istrinya walaupun dalam keadaan gurau dan bercanda, walaupun gak ada niat di dalam hatinya untuk mentolak, maka menurut pendapat jumhur talak ini teranggap sah, teranggap sah berdasarkan sebuah hadis yang mana kata Rasul, tiga hal yang mana keseriusan mereka adalah bercandanya itu adalah serius, tiga perkara di mana bercandanya itu adalah serius. Yang pertama adalah tolak, yang pertama adalah tolak, kemudian pembebasan budak, dan juga perkara ar-rujuk. Ini pendapat yang pertama. Namun pendapat yang sahih yaitu bahwa semua itu tergantung dengan niat. Ini pendapat sebagian ulama, bahwa semua itu tergantung dengan niat. Sekalipun dia telah mengucapkan tolak kepada istrinya, tetapi niatan dia bukan untuk mentolak, niatan dia untuk memarahi istrinya agar tidak mengulangi perbuatannya. Misalnya dia tidak ingin istrinya ini masuk ke rumah fulan, tidak ingin istrinya ini masuk ke rumah fulan, maka dia mengancam agar menakut-nakuti istrinya, jika kamu masuk ke rumah fulan, kamu saya tolak, jika kamu melakukan demikian, kamu saya tolak. Maksud dia bukan mencerai, tapi maksudnya untuk melarang agar istri tersebut takut. maka di sini jika dia melakukan hal tersebut tidak jatuh tolak padanya, dikarenakan niatan dia bukan mencerai, niatan dia untuk memarahi dan melarang. Demikian seterusnya, tergantung niatnya. Sekalipun dia mengucapkan tolak, sekalipun dia telah mengucapkan tolak, ini pendapat sebagian ulama, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dikarenakan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya seluruh amalan itu tergantung dengan niatnya. Dan juga Allah berfirman, wa in azamut talaq, dan jika mereka meniatkan talak, jika mereka meniatkan talak, kata Allah harus ada niatan talak, tidak cukup dengan talak saja. Adapun jawaban hadis yang disebutkan oleh pendapat yang pertama, tiga perkara yang kata Rasulullah SAW, tiga perkara yang senda gurau-nya atau yang bercandanya itu serius, maka ini hadis yang mursal. Hadis ini tidak sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun hadis itu hanya sampai pada tabi'in, maka sanadnya terputus dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hadis tersebut bukanlah hadis yang sahih, tidak sampai sanadnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat yang sahih bahwa talak itu tidak terjatuh kecuali dengan ada niat, kecuali dengan ada niat. Ini hukum fatwa, ini dalam permasalahan hukum fatwa. Tetapi jika permasalahan yang diangkat kepada hakim, maka semua itu dianggap yang zahir, maka hakim akan memutuskan dengan yang zahir. Ini tugas hakim, hakim memutuskan perkara itu sesuai dengan yang zahirnya. Namun dalam permasalahan fatwa berbeda dengan permasalahan hukum, berbeda dengan permasalahan al-qadhi menetapkan hukum, dan permasalahan fatwa itu berbeda. Jika perkara yang sudah diangkat kepada qadhi, maka qadhi menentukan dengan sesuai yang zahir. Walaupun si suami tadi mengatakan saya tidak meniatkan tolak, tetapi istrinya sudah mengadu, maka di sini teranggap tolak dia. Tetapi dalam permasalahan fatwa, jika seorang bertanya, maka hukumnya bahwa tolak tersebut tidak teranggap. Baik, kata Syekh di sini, jika seorang mengatakan kepada istrinya, anti tolik, kamu saya tolak, tetapi yang dimaksud adalah kamu saya tolak, maksudnya yakni dengan suatu syarat tertentu, maka di sini sesuai dengan apa yang diniatkan, maka tidaklah jatuh talak kepada istrinya tersebut. Inilah pendapat yang sahih. Kemudian kita lanjutkan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini pula. Kata Syekh, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini pula adalah, annahu yajuzu lil insan ay yatasaddaq ala ibnihi, bahwa boleh bagi seseorang memberikan sedekah untuk anaknya, boleh bagi seseorang bersedekah untuk anaknya sendiri. Yang dimaksud sedekah di sini adalah sedekah sunnah. Wa dalil ala dzalik anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara bis sadaqati wa hatha 'alaiha, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk bersedekah dan memotivasi sahabat untuk mengeluarkan sedekah, menghimbau para sahabat untuk bersegera dalam melakukan amalan khair, bersedekah. Maka istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha, beliau memiliki harta atau memiliki perhiasan yang ingin beliau sedekahkan. Maka beliau radhiyallahu anha, istri Ibnu Mas'ud, ingin mengeluarkan sedekah tersebut kepada orang lain, tetapi kata Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah itu daripada orang lain. Akan tetapi istrinya tidak mau memberikan sedekah itu kepada suami dan anaknya, memberikan apa perhiasannya tersebut kepada suami dan anaknya. Maka istri tersebut mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan bahwa saya ingin bersedekah wahai Rasul, tetapi suami saya mengatakan bahwa dia dan anak saya lebih berhak untuk mendapatkan sedekah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, sedekah Abdullah, zaujuka wa waladuka ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Telah benar suamimu Abdullah bin Mas'ud, zaujuk suamimu itu, wa waladuk dan juga anakmu itu lebih berhak untuk kamu berikan sedekah kepada mereka. Suamimu dan anakmu itu lebih berhak untuk mendapatkan sedekah dari kamu daripada orang lain. Maka dari hadis ini terdapat faedah bahwa seorang istri boleh memberikan zakatnya atau sedekah kepada suaminya. Dari hadis ini kata para ulama, inilah pendapat yang sahih, bahwa seorang istri boleh mengeluarkan zakatnya kepada suami. Sebabnya adalah dikarenakan seorang istri tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada suami. Di sana ada sebuah kaidah yang disebut oleh para ulama bahwa zakat itu tidak boleh dikeluarkan kepada usul dan furu'. Zakat tidak boleh dikeluarkan kepada usul, yakni bapak, asal dan cabang, anak. Tidak boleh seseorang mengeluarkan zakat wajibnya kepada ayah dan anaknya. Dan anak, tidak boleh anak memberikan zakatnya kepada bapaknya. Demikian pula tidak boleh bapak memberikan zakat wajibnya kepada anaknya. Kenapa sebabnya? Sebabnya adalah dikarenakan seorang bapak wajib memiliki kewajiban untuk menafkahi anak. Demikian pula anak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bapak jika bapak tersebut tidak memiliki kemampuan. Maka terdapat kaidah bahwa setiap orang yang wajib untuk diberi nafkah tidak boleh untuk diberi zakat kepadanya. Setiap orang yang wajib untuk diberikan nafkah kepadanya tidak boleh diberikan zakat itu untuknya. Seorang bapak wajib menafkahi anaknya, maka tidak boleh jika bapak tersebut ingin mengeluarkan zakat wajib dia memberikan kepada anaknya. Ini tidak boleh. Demikian pula anak, tidak boleh bagi dia mengeluarkan zakat kepada bapaknya, dikarenakan bapaknya adalah orang yang wajib untuk diberi nafkah, jika bapak tersebut adalah orang yang tidak punya atau orang yang fakir. Namun ada satu keadaan yang menjadikan hal itu boleh, dan ini akan dijelaskan oleh Syekhul Utsaimin. Jadi asalnya tidak boleh seorang bapak memberikan zakat kepada anaknya dan anak memberikan zakat kepada bapaknya, dikarenakan terdapat kewajiban memberikan nafkah kepada mereka, maka tidak boleh diberikan zakat itu kepadanya kecuali dalam satu keadaan. Apa keadaan tersebut? Yaitu satu keadaan tersebut adalah jika tujuan dalam memberikan zakat itu bukan untuk melepas kewajiban nafkah darinya. Jika tujuan dalam memberikan nafkah itu bukan untuk melepas kewajiban darinya. Baik, lebih jelasnya kita baca faedah yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala wa min fawaidil hadis annahu yajuzu an yu'tiya al-insan waladahu min zakat min az-zakah. Di antara faedah hadis ini bahwa boleh bagi seseorang memberikan zakat kepada anaknya dengan syarat. Mu'alif Syekh Utsaimin mengatakan dengan satu syarat. Asalnya tidak boleh seorang anak diberi zakat, tetapi boleh dengan syarat. Apa syaratnya? Alla yakuna fi dzalika isqatun liwajibin alaihi. Syaratnya adalah jangan sampai orang tua tersebut memberikan zakat kepada anaknya agar gugur kewajiban nafkah atas dia terhadap anak tersebut. Jangan sampai dia memberikan zakat itu kepada anaknya agar gugur kewajiban nafkah atas anaknya tersebut. Mathalan, law kana al-insanu 'indahu zakah. Contohnya, seseorang dia memiliki zakat yang wajib untuk dikeluarkan. Kemudian dia ingin memberikan zakat ini kepada anaknya. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak ini lepas dari kewajiban nafkah dia agar anak ini sudah tidak lagi tanggungan dia dalam nafkah. Agar ini anak ini sudah tidak menjadi tanggungannya lagi dalam nafkah, maka dia memberikan zakat ini, sudah ini untuk anak saya. Zakat saya ini untuk anak saya dan saya lepas dari tanggungan kewajiban memberikan nafkah kepada anak saya ini. Maka ini tidak boleh. Ini keadaan yang seperti ini tidak boleh. Dikarenakan dia memberikan zakat kepada anaknya tujuannya agar kewajiban nafkah itu hilang dan lepas dari dia. Adapun jika dia memberikan zakat itu kepada anaknya tetapi dia tidak memiliki tujuan, tidak memiliki niatan agar kewajiban nafkah itu lepas dari dia, seperti misalnya seorang anak yang terlilit hutang yang sangat banyak, misalnya ada seorang anak yang memiliki hutang, atau seorang anak yang tertimpa suatu musibah tertentu, yang tertimpa suatu musibah atau memiliki hutang yang sangat banyak dan susah untuk membayar hutang-hutang tersebut, mengobati penyakit yang dia rasakan. Misalnya seorang anak yang memiliki penyakit dan dia harus membutuhkan biaya yang sangat besar untuk penyembuhan penyakitnya tersebut, atau dia memiliki hutang dan seterusnya, maka dalam keadaan yang seperti ini boleh bagi seorang ayah memberikan zakat itu kepada anaknya dalam rangka untuk meringankan beban yang ditanggung anaknya tersebut, tetapi bukan dalam rangka untuk menjatuhkan, untuk menggugurkan kewajiban nafkah atas dia. Dan zakat yang seperti ini sah, zakat dia sah. Dikarenakan kenapa kata Syekh, li'anna waladahu aqrabun nasi ilaih, dikarenakan anaknya tersebut adalah orang yang terdekat bagi dia, dan juga dikarenakan bapak tersebut tidak menginginkan agar kewajiban nafkah itu gugur dari dia, tetapi dia menginginkan zakatnya itu diberikan kepada anaknya dalam rangka untuk meringankan beban anaknya tersebut, untuk menghilangkan hutang dia, membayar hutangnya, atau dalam mengobati anaknya tersebut. Maka jika demikian niatan seorang bapak, maka dibolehkan dia mengeluarkan zakat terhadap anaknya. Ini permasalahan zakat. Namun hukum asalnya bahwa seorang ayah tidak boleh dia mengeluarkan zakat kepada anaknya, kecuali dalam satu keadaan ini, yaitu jika tujuan dia mengeluarkan zakat kepada anaknya bukan untuk melepas kewajiban nafkah dia. Kemudian juga sedikit permasalahan tentang zakat, bahwa adapun seorang suami memberikan zakat kepada istri ini tidak boleh. Seorang suami memberikan zakat kepada istri tidak boleh. Para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak boleh dia mengeluarkan zakatnya untuk istrinya. Kenapa? Dikarenakan seorang istri adalah orang yang wajib untuk diberi nafkah, orang yang wajib untuk diberi nafkah oleh suami. Maka orang yang wajib untuk diberikan nafkah baginya tidak boleh dia diberi zakat. Maka istri tidak boleh diberi zakat. Dan juga adapun kebalikan, seorang istri apakah boleh dia mengeluarkan zakatnya kepada suaminya? Di sini terdapat perbedaan pendapat para ulama, dan pendapat yang sahih bahwa boleh seorang istri mengeluarkan zakatnya untuk suaminya jika suaminya tersebut berhak untuk mendapatkan zakat. Jika suaminya berhak untuk mendapatkan zakat, maka istri boleh mengeluarkan zakatnya kepada suaminya berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud tadi, bahwa istrinya memiliki perhiasan dan dia ingin mengeluarkan sedekah, tetapi dan keluarganya dalam keadaan miskin, maka Rasulullah SAW memerintahkan istri Abdullah bin Mas'ud untuk mengeluarkan sedekah tersebut untuk suami dan anaknya. Dikarenakan suami tidak memiliki kewajiban untuk diberi nafkah oleh seorang istri. Adapun permasalahan apakah boleh memberikan zakat kepada anak, maka telah dirinci sebagaimana yang telah kita rinci tadi, dan juga telah dirinci oleh Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwa memberi zakat kepada seorang anak hukum asalnya tidak boleh kecuali dalam satu keadaan, yaitu jika tujuannya adalah bukan untuk melepas kewajiban nafkah dari dia, tetapi untuk meringankan beban yang diderita oleh anak tersebut, maka di sini boleh dia mengeluarkan zakatnya dan zakat tersebut sah dan teranggap. Kemudian juga di antara faedah hadis ini bahwa tidak boleh bagi seorang ayah untuk mengambil sedekah yang telah diambil anaknya, walaupun niatan dia tidak untuk anaknya. Seperti hadis yang tadi kita sebutkan, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa Yazid mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa anaknya mengambil sedekah dia. Maka kata Rasul, "Laka ma akhadta ya ma'an." Kamu boleh mengambil harta tersebut dikarenakan kamu berhak. Dan Rasul tidak memerintahkan bapaknya untuk mengambil sedekah yang telah diambil anaknya tadi. Maka tidak boleh seorang bapak mengambil sedekah yang sudah diambil oleh anaknya. Dan juga di antara faedah hadis ini pula bahwa tidaklah termasuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua jika dalam rangka mencari kebenaran. Tidaklah termasuk kedurhakaan terhadap kedua orang tua jika dalam rangka untuk mencari kebenaran. Seperti halnya Ma'an dan Yazid, mereka mengadu atau anaknya mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan termasuk durhaka kepada orang tuanya. Dia mengadu dalam rangka untuk mencari kebenaran. Apakah boleh seorang ayah memberikan sedekah kepada anaknya? Maka Rasulullah SAW memberikan fatwa dan menjawab atas permasalahan tersebut. Dan ini tidak termasuk perbuatan durhaka terhadap kedua orang tua. Inilah beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis Ma'an bin Yazid. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang hadis yang selanjutnya. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.